makan. Jam berhenti di 12, ku habiskan gelas demi gelas, membuat pahit sisa yang manis, sampai akhirnya ku lupa. Dan kau percaya tak ada yang lebih baik dari ini, apanya yang bahagia. Dan ku tertawa, tak akan ada cerita dalam. Lupakan saja dan jangan pernah kau kembali di sini. Keringkan semua luka. Sejenak.